Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih hak yang ke-8 dari hak-hak yang mustarikah persekutunya antara suami dan istri, yaitu hak anak, yang sudah dijelaskan di antara kewajiban dan hak anak adalah tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak ditanggung oleh kedua orang tua. Sebagaimana telah disebutkan nas-nas wajibnya orang tua suami istri dalam hal ini, di dalam mendidik anak mereka di atas Islam, dan karena ini adalah amanah, dan juga wa dzurriyyah shalihah min du'ail mu'minin. Tarbiyah anak adalah tujuannya dalam rangka agar kita berupaya mendapatkan, ya, mendidik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan keturunan yang soleha adalah doanya orang-orang yang beriman. Kama fi qali ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai qurratu ayun, ya, sebagai pelipu lara, penyucuk pandangan mata, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa untuk bagi orang bertakwa sebagai imam, atau jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ar-rajul ya rajujatah wa walada muti'ina lillah ajawajal wa ayu syai'in aqarru li'ayni min an yara zawjatah wa walada yuti'unallaha ajawajal. Seseorang yang melihat istri-istrinya, anaknya dalam keadaan taat kepada Allah, perkara yang mana yang paling bisa menyejukkan pandangan mata, perkara yang mana yang bisa menjadikan pelipu lara dibandingkan ia melihat istri-istrinya dan anak-anaknya dalam keadaan mentaati Allah dan zikir kepada Allah. Iya. Artinya sebuah keutamaan yang sangat besar, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang ini adalah doanya orang-orang beriman. Nah, maka tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia, yang membahagiakan kita, melainkan atau dibandingkan dengan adanya anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh tentunya asalnya juga dari orang tua yang saleh. Istri kita salihah, dan tentunya kita pun juga harus menjadi orang yang saleh. Sehingga al-jaza min jinsil amal, balasan itu sebanding dengan amalannya. Dan juga wa annaha kadzalik min salihil a'mal allati yataqarrab bihal walidan ila rabbihim wa istamiru thawabaha atau thawabuha ka istimrali shadaqah jariyah. Bahwasannya anak yang saleh, keturunan yang saleh adalah termasuk amalan-amalan saleh di mana kedua orang tua bisa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya berarti anak itu adalah minal iktisabi walidain, hasil usaha dari kedua orang tua. Iya, anak soleh adalah hasil usaha kedua orang tua. Maka dia termasuk amalan soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, di mana juga pahalanya anak soleh ini terus menerus seperti sedekah jariyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tsabit dalam Sahih Muslim, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath, min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salih yad'ulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal seseorang terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Iya, sedekah jariyah, ilmu yang memberikan manfaat kepadanya, dan juga anak soleh yang mendoakan dirinya. Syahidnya waladun soleh adalah termasuk yang tidak akan terputus-putus. Iya, amalan atau pahalanya akan diterima oleh kedua orang tuanya ketika dia meninggal. Maka warisan mana yang paling terbesar yang ditinggalkan? Anak saleh. Ya, harta yang paling berharga yang akan memberikan manfaat pada kedua orang tuanya. Nah, adapun orang-orang yang dia meremehkan amanat ini, berarti dia telah berdosa, bermaksiat kepada Allah. Dan dia kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dosanya ini. Seperti yang sudah disebutkan dalilnya di dalam hadis dalam Sahih Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun qul ra'in am ishtara'a ahafidha dhalik am dayya'a hatta yas'ala rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap ra'in, setiap orang-orang yang punya tanggung jawab atau yang diberikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang ia pimpin, apakah ia menjaganya atau ia menyanyiakannya. Sampai seseorang ditanya tentang keluarga atau orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, dan juga dikatakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah As-Suddusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza balagal gulam falami izawijuhu abuhu fa asaba fahishatan athimul ab. Apabila seorang anak telah mencapai umur, artinya umur dia siap nikah, akan tetapi orang tuanya belum menikahkannya, maka dia Iya, tertimpa fahisyah. Anaknya melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, maka dosa bagi kedua orang tuanya. Artinya, tarbiyah anak itu karena menjaga diri dari an-nar, maka apa yang dilakukan, perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak orang, karena anak itu usaha dari orang tuanya, orang tua itu ya mendapatkan dosa tersebut. Nah, makanya dikatakan oleh Muqatil bin Muhammad At-Taqi, kata beliau, hadartu ma'a abi wa akhi inda abi Ishaq. Ya, abi Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Aku hadir bersama ayahku dan saudaraku di sisi abi Ishaq, yaitu Ibrahim Al-Harbi. Waqala Ibrahim Al-Harbi li abi, berkatalah Ibrahim Al-Harbi, yaitu Abu Syihab, Abu Ishaq, kepada ayahku, haula auladuka? Qala na'am. Ala ihdar la yarunaka haythu nahaka Allah wa tasqutu min ayunihim. Mereka-mereka ini anak kamu? Iya, kata bapaknya siapa? Muqatil. Berarti bapaknya siapa namanya? Muqatil bin Muhammad. Muhammad Al-Attaqi. Iya, maka kata Abu Ishaq, ihdar, hati-hati. Jangan sampai mereka melihat kamu melakukan perkara-perkara yang Allah larang, maka jatuhlah pandangan mereka terhadapmu. Artinya jatuh wibawanya. Sampai demikian. Nah, iya, disebutkan di dalam kitab Shafwatus Shafwa oleh Ibnu Jauzi. Selanjutnya, bahwasannya yang namanya tarbiyah di kalangan manusia sering terjadi perbedaan cara-caranya. Demikian pula tentunya di antara suami istri terjadi demikian. Kadang suami tidak sepakat dengan cara istri, istri tidak sepakat dengan cara suami. Kenapa demikian? Karena memang sebab tabiat, ya, lelaki itu berbeda dengan tabiat perempuan. Iya, benar apa yang dikatakan penulis di sini. Nah, beda cara pandang di dalam tarbiyah, di dalam mentarbiyah anak. Kalau seorang suami, karena dia seorang lelaki dan dia adalah seorang kiwam, pemimpin dari anak-anak, tentunya dia tegas, ya kan? Ayo, sekarang saatnya bersih-bersih, ayo bersih-bersih, gitu. Tapi seorang ibu kan lembut. Ya, jangan kasar, Bi. Ya, kita nyuruh dengan pelan-pelan, jangan dikasarin. Beda. Iya. Kalau di antara kita saja, di antara orang saja beda-beda di dalam cara mendidik anak, apalagi yang demikian pula di antara suami istri. Ya, beda-beda. Kita maunya tegas begini, istri malah beda. Ya, sehingga kadang terjadi percekcokan. Nah, ini bahaya. Ketika terjadinya percekcokan di dalam tarbiyatul aulad, maka ini sangat mengerikan. Akan terjadi al-uquq walidain, durhaka anak-anak itu kepada kedua orang tua. Ya. Nah, apalagi ketika adanya salah satu suami kadang diremehkan oleh istri, maka jatuh wibawanya di hadapan anaknya, maka dia tidak akan dengar. Setiap anak melakukan perbuatan-perbuatan selalu dibela oleh ibunya misalnya. maka ini akan berpengaruh bagi kejiwaan anak. Berarti apa yang dia lakukan ada pembelaan. Suatu saat dia melakukan perkara-perkara di luar rumahnya, perkara-perkara yang jelek, karena terbiasa di pembelaan oleh ibunya, apa yang terjadi? Anak itu akan menganggap itu biasa, maka mendapat cemoohan orang banyak. Dalam keadaan suami tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sudah jatuh wibawanya. Atau sebaliknya, demikian pula seorang ibu dijatuhkan wibawanya di hadapan anak-anak. Ya, seperti terjadi dalam sebuah kisah, yaitu ada sebuah keluarga yang dia memiliki 4 mobil. Anak punya 4 anak dan masing-masing anaknya diberikan mobil. Sedangkan istrinya dia naik kendaraan umum. Atau bahkan na'udzubillah punya sopir khusus. Tidak ada penjagaan dari seorang ayah. Iya. Sehingga seperti dibiarkan demikian, maka ini akan berpengaruh kepada anak. Iya, ibunya saja dibiarkan seperti itu, tidak ada wibawanya, tidak diantar oleh ayahnya. Karena kalau seorang suami dia memperhatikan kebutuhan istrinya, istrinya kalau mau pergi diantar, kemudian juga kebutuhannya dipenuhi ketika butuh untuk keluar rumah, maka di sana adanya penjagaan. Maka kalau seperti tadi ceritanya, kisahnya seorang ibu ingin pergi karena ayahnya saja tidak peduli, anak-anaknya pun tidak memperdulikannya, maka terjadilah al-uquq walidain. Maka di sana disarankan atau dinasihatkan oleh kepada kita orang tua, hendaknya keduanya saling dia bermusyawarah bagaimana akan pendidikan anaknya. Kadang ditempuh cara seperti caranya yang ada pada suami, kadang ditempuh cara seperti caranya istri. Seperti itu di dalam tarbiyah anak. Tidak melulu harus dari suami, tidak melulu dari istri. Misal sebagai contoh, kalau seorang lelaki dia terbiasa dididik dari sisi ar-rijal, lelaki, maka dia akan kasar. Tegas tapi kasar. Kenapa? Tidak ada di sana kelembutan pada dirinya. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh ibunya, selalu mengambil dari ayahnya, sehingga dia kasar, galak. Ketika di luar punya teman, dia selalu pukul, dia selalu punya power tangan. Kenapa? Karena tidak dididik oleh ibunya. Seorang ibu mengajarkan kesabaran, sopan santun, kemudian juga ditunjukkan hal itu kepada suaminya. Kebiasanya anak liar itu diakibatkan karena apa? Karena biasanya istri tidak menjaga muru'ah daripada suami, atau dia tidak taat kepada suaminya, sehingga anaknya dibiarkan saja. Sudah mau pusing, nakal, biar di rumah sana, di luar rumah sana. Tidak diajarkan ketaatan kepada suami, kepada ayahnya. Kenapa? Karena istrinya pun tidak taat kepada suami. Diajarkan ketaat kepada ayahnya, hormat kepada ayahnya. Kenapa? Karena ibu tidak mengajarkan rasa hormat kepada bapaknya. Maka harus adanya kerjasama di antara keduanya. Tidak bisa satu menyerahkan mendidik anak, satu dia santai-santai, yang penting sudah dia ngurusin. Tapi tentunya dijelaskan oleh para ulama, pendidikan yang pertama kali itu adalah dari seorang ibu. Karena al-um adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama kali. Iya, seorang ibu adalah tempat pendidikan yang pertama kali. Maka di sanalah pentingnya seseorang mempunyai istri yang salehah, yang ia selalu membahagiakan suaminya, yang ia selalu menunjukkan akhlak yang baik, kesabaran yang luar biasa ketika dia mendapatkan perkara yang dia tidak sukai dari suaminya. Nah, dia sabar. Nah, kemudian juga idza kana lizawj malhudha ala zawjati bi sya'ni tarbiyah aulad fala yabdi hadzal mulahadha amam alaulad walakin idza nufrid biha ala laha ma syaa Allah mithl dzalika zawja min babil aula. Nah, artinya tadi kalau seorang suami memperhatikan apa yang ada pada istri, nah, di dalam tarbiyah anak, artinya sama-sama memperhatikan, nah, perkara-perkara hal itu, masing-masingnya menjaga wibawa orang tua di hadapan anaknya, istri menjaga wibawaan suaminya, suami menjaga wibawa di hadapan anaknya, maka hal tersebut tidak akan terjadi apa yang tidak diinginkan. Dan di sana ada perkara-perkara yang wajib ketika menterbiah anak. Yang pertama adalah harus al-hirs ala ta'widihim ala ta'ati wa tuhbibuhum fiha wa tafghidu lil ma'siyah wa tanfir wa tanfiruhum minha la siyama fi sigar. Yaitu yang pertama adalah semangat di dalam membiasakan mereka melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi mereka dari perkara-perkara yang maksiat. Membiasakan mereka di dalam ketaatan dan membiasakan mereka cinta kepada ketaatan. Nah, dan juga membiasakan mereka benci terhadap kemaksiatan dan lari dari mereka. Lebih-lebih lagi, ya, ketika di masa kecil. Makanya di antara perkara yang kita sering dapat penjelasan, ya, yaitu yang pertama adalah penjelasan para ulama, pertama adalah memerintahkan mereka sholat dan membiasakan mereka. Dan ini sering kita dapatkan penjelasan ini. Bahkan ini adalah keadaannya para mursalin, keadaannya para rasul dan orang-orang saleh. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana inda rabbihi mardiya. Nah, dan beliau yaitu Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan membayar zakat, dan ia adalah orang yang diridhai di sisi Rabbnya. Demikian pula, ya, seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, seperti yang sudah kita bahas pada kajian sore hari. Nah, semuanya adalah menunjukkan dari semenjak dulu para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh, mereka selalu membiasakan keluarga-keluarga mereka untuk sholat. Ya, membiasakan mereka untuk sholat. Makanya disebutkan di dalam Syiarun Nubala, Ibrahim bin Imam Al-Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan, kana abi isolli fala yabqa fi darina ahadun illa shalah hatta jariyatun lana sauda. Ayahku adalah orang yang salat, yang suka melakukan salat, maka tidak tersisa seorang pun di rumah kami kecuali ia salat. Artinya enggak ada yang enggak salat, Iya, sampai-sampai jari ya budak milik kami yang hitam ikut sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya demikianlah keadaan salaf. Mereka selalu menjaga. Maka sebuah pukulan dan menyakitkan hati kita ketika memang adanya anak-anak kita yang meninggalkan sholat. Allahumma sholat. Berat. Sangat menyakitkan sekali. Iya. Demikian. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara di dalam terbiah, iya, atau di dalam membiasakan anak di dalam ketaatan, adalah membiasakan anak-anak wanita kita untuk memakai baju yang tertutup. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fi ikhtiyarat, yajibu ala walihinna an yu'adibahunna bi adabil Islam. Wajib atas wali mereka, yaitu anak-anak wanita, untuk mengajarkan adab kepada mereka, adab-adab Islam. Wa yamuruhunna bi alla yakhrujna illa satirat li auratihinna khasyiyatal fitnah wa ta'widan lahunna ala akhlaqil fadilah hatta la yakuna sababan fi intisharil fasad. Wa yamuruhunna bis shalah fi himar walau shallat bidunha ya sahat salatuha. Iya. Dan juga memerintahkan anak-anak mereka yang wanita untuk tidak keluar kecuali menutup aurat mereka, karena khawatir fitnah, dan juga dalam rangka membiasakan mereka untuk untuk berakhlak yang utama, sehingga dia tidak menjadi sebab tersebarnya kerusakan. Dan memang karena kebanyakan kerusakan tidak ada perhatian dari orang tua, anak wanita kan dari kecil biasa enggak berjilbab keluar begitu saja. Iya, anak wanita seperti anak laki, pergi kemana-mana tidak ada mahramnya. Allah musta'an. Iya, di bis, di mobil, bahkan naik motor sendiri. Iya, chattingan di darat dan di udara. Mengerikan sekali. Nah, terjadilah kerusakan yang terjadi. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan memerintahkan mereka untuk sholat dengan himar, dengan kerudungnya, yaitu cadarnya, walaupun sholat sah tanpa himar tadi. Nah, demikian. Karena terdapat di dalam hadis Aisyah, di dalam Sahih Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haid illa bi khimar." Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid, maksudnya sudah wajib salat karena dia telah haid. Nah, kecuali dengan khimar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, walaupun sah salatnya tanpa khimar. Nah. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam tarbiyah harus kita perhatikan adalah an yakuna walidan qudwatun hasanah li auladihi. Wa innal tifla yansha'ala ma 'awwadahu 'alaihi abawah. Hendaknya kedua orang tua menjadi suri teladan yang baik, contoh yang baik terhadap anak-anak mereka. Karena anak-anak itu tumbuh berkembang karena kebiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Iya, demikian. Dan memang seperti itu. Kalau orang tuanya senang main bola, anaknya pasti senang main bola. Iya. Seperti itu. Sering diajak main bola. Ayo. Pasti dia jago main bola. Nah, demikian. Anaknya suka mancing, bapaknya suka mancing, anaknya pasti suka mancing. Nah, kenapa? Karena anak itu berkembang sesuai dengan kebiasaan bapak yang dilakukannya. Nah, demikian. Maka di sana, hendaknya kita menjadi suri tauladan bagi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu an yang sabit di dalam Sahih Abu Daud, anahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, da'atni ummi yauman. Iya. Abdullah bin Amir mengatakan, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Pernah ibuku memanggil aku pada suatu hari dan Rasulullah ada di rumah kami, sedang duduk di dalam rumah kami. Faqalat, "Ha ta'al, atika," katanya. Kata ibunya, "Ya sini, nih aku mau kasih kamu." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya ini, "Wama aradti an ta'tih?" Iya, qalat a'titi tamaran. Wa qala laha Rasulullah sallam, "Amma annaka law lam tu'tihi syai'an katabat kutibat 'alaiki kadzbah." Apa yang enggak kamu kasih kepada dia? Kata ibunya, "Beliau, aku akan berikan tamar." Maka kata Rasulullah kepada wanita ini, ibunya siapa? Abdullah bin Amir, "Adapun jika annaki, engkau tidak memberikannya sesuatu apapun, engkau dicatat sebagai pendusta." Dan ini sering dilakukan oleh orang tua tanpa disadari. Iya. "Awas ada kucing, awas ada kucing." Kalau nangis, nangis kejar, "Ada kucing, awas." Kalau dia diam, kucingnya enggak ada. Dibiasakan oleh orang tuanya apa? Berdusta. Iya, berdusta. Atau kadang ya, seorang ibu mengajarkan bakhil. Kenapa? "Udah, ini kan anak kecil. Oh, makan aja sudah. Kakak-kakaknya kan sudah kenyang." Allah musta'an. Harusnya bagi ya kakak AA dan kakaknya, sehingga dia menjadi jadi dermawan tanpa disadari. Iya. Makanya memang ibu itu adalah madrasatul ula. Pendidikan yang paling pertama adalah pada seorang ibu. Nah, karena dia dibiasakan makan sendiri, kakak-kakaknya tidak dikasih, akhirnya dia jadi bakhil tanpa disadari. Dan perkara-perkara yang lainnya. Nah, makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iya, atau sebelumnya disebutkan oleh Fudail bin Iyad, kata beliau, "Udibu alayyan aliyan ay ibnah falam aqdir ala ta'dibihi wa adabuhu antali fakana ibnuhu aliyan minal ubadul juhad fi zamani rahimahullah." Dan juga kebiasaan di para a'immah dan juga para salaf terdahulu adalah membawa anak-anak mereka kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, dititipkan. Dan ini dalam rangka apa? Belajar kesolehan dari orang-orang soleh itu dan para ulama. Seperti yang dikatakan tadi oleh Fudail bin Iyad di dalam Hilyatul Awliya, beliau berdoa, "Allahumma sungguhnya aku telah bersungguh-sungguh untuk mendidik anakku yaitu Ali, mendidik anakku Ali, tapi aku tidak mampu menjadikan dia beradab." Iya. Kemudian ia berkata kepada guru anaknya ini. Kemudian engkau mengajarkan adab, iya, adab-adab anakku ini. Maka dia jadilah anaknya Ali itu sebagai ubad, juhad, ya, alil ibadah, orang yang juhud di zamannya rahimahullah. Nah, demikian. Dibiasakan untuk mendatangi orang-orang soleh. Dan di antara salah satu perkara yang kita warisi dari mereka para salaf adalah dengan adanya pondok sebagai wadah agar mereka belajar di sana dengan orang-orang yang berilmu. Ya, kalau di Yaman ya ulama, ya di kita ya asatidzah, untuk belajar kepada mereka ilmu dan pengamalan ilmu, akidahnya, manhajnya, ya, mempertahankan prinsip, membela al-haq, kemudian juga ibadahnya, akhlaknya. Demikian. Ya, dan juga tentunya ya berdoa kepada Allah ketika berusaha. Nah, karena pertama kali kewajiban pendidikan adalah pada diri kita orang tua. Sedangkan kita menitipkan kepada orang soleh, ulama, atau dalam hal ini wadah, pondok, dan yang lainnya, taman belajar adalah sebagai sarana yang membantu kita orang tua. Maka kita wajib bersyukur. Akan tapi tentunya kita tidak bisa meninggalkan begitu saja, dititip kemudian kita tinggal. Tidak, para ulama sering datang menanyakan, apa yang kamu sudah dapat? Apa yang kamu sudah pelajari? Demikian para ulama terdahulu. Sudah dapat apa kamu di sana? Apa yang kamu pelajari? Ditanya oleh orang tuanya ketika itu. Bahkan ada seorang ibu yang ini masya Allah sebagai contoh ya bagi ummahat. Dia melarang anaknya untuk pulang atau tidak akan diberikan biaya untuk dia belajar sampai dia menghafal apa yang ditentukan oleh ibunya. Kamu sudah hafal? Ketika itu ada belajar dengan Imam Syafi'i, iya, belajar Muwatta dan yang lainnya. Kamu sudah hafal ini, sudah hafal itu. Kalau belum, jangan minta apa-apa dariku. Atau bahkan dalam riwayat yang lain, jangan kamu pulang kalau kamu belum bisa apa-apa. Demikian peran orang tua terdahulu, bukan dititip kemudian tinggal. Kok anak saya tadi baik kok jadi jelek loh. Wah, ya secara tidak langsung nuduh anaknya rusak karena di pondok. Padahal bisa jadi karena kekurangan di dalam memperhatikan anak. Atau tidak adanya perhatian sama sekali terhadap anak. Nah, iya, makanya juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak harus membutuhkan perhatian yang sangat. Terlebih-lebih lagi di dalam ketika tumbuhnya, iya, dia seorang anak itu dalam masa-masa pertumbuhan. Makanya dikatakan oleh beliau, fa innahu yansha'ala ma'auduhul murabbi fi sagharihi. Seorang anak itu tumbuh di atas, oh ya Allah. Kita cukupkan sampai sini insyaallah, nanti kita lanjutkan ada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu warahmatullahi.